الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية وأتاه أهل جربة وأدره فأعطوه الجزية وكتب لهم رسول الله كتابا فهو عندهم وكتب لصاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة ابن رؤبة وأهل أيلة سكنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يقول ماله دون نفسه وإنه لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنع ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بحر أو بحر من بحر أو بر هكذا هذا كتاب جهيم بن الصلت. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Tabuk, baru saja beliau sampai ke Tabuk, beliau sudah didatangi oleh orang-orang Ailah, negeri Ailah. Fasalahu wa atahu al-jizyah. Maka mereka melakukan sulh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atahu al-jizyah dan mereka memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upeti. Wa atahu ahlu Jarba, demikian juga Rasulullah didatangi oleh penduduk Jarba. Wa adruh, penduduk adruh. Fa atauhu al-jizyah, mereka pun memberikan menyerahkan kepada Rasulullah upeti jizyah. Wa kataba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban, kemudian ditulislah untuk mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab. Tentunya Rasulullah memerintahkan seorang untuk mencatatnya karena beliau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Fahuwa indahum wa kataba li sahibi ailah, dan kitab itu, perjanjian itu ada di tangan mereka. Demikian juga Rasulullah menulis untuk sahibu ailah, penguasa ailah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza amanatun minallahi wa Muhammadun nabi Rasulullah liyuhannata ibnu Rukbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perjanjian aman dari Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah untuk Yuhanna ibnu Rukbah. Namanya, nama penguasanya Yuhanna ibnu Rukbah. Wa ahlu Ailah, dan seluruh penduduk Ailah. Sufunuhum wa sayyaratuhum, perahu-perahu mereka dan kendaraan-kendaraan mereka. Til barri wal bahri, di lautan dan di daratan. Lahum dimmatullah, untuk mereka perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ma'ahu min ahli Syam, dan siapa yang berpihak dengan mereka, yakni orang-orang Ailah dari kalangan orang-orang Syam, orang-orang Yaman, wa ahlul bahr, Faman ahdatha minhum hadatha, maka barang siapa di antara mereka yang melakukan pelanggaran, nampak bahwa dia pengen melakukan penyerangan terhadap Rasulullah, atau ada gelagak bahwa mereka membatalkan perjanjian damai, fa innahu la yahulu maluhu duna nafsihi. Barakallahu fikum. Wa innahu laman akhadahu minan nasi wa innahu, maka dia tidak akan bisa, barakallahu fikum, menghalangi hartanya dari dirinya. Wa innahu laman akhadahu minan nasi wa innahu la yahillu ayyamna'u ma'an yaridunahu. Wa innahu laman akhadahu minan nasi wa innahu la yahillu, ini tidak halal untuk melarang siapapun yang pengen lewat di daerah mereka atau di jalan mereka, apakah itu daratan atau lautan. Hada kitabu Juhaim ibn Salt, inilah kitab yang ditulis oleh Sayyid Falabu Baiti Kitabil Amwal wa Juhaim ismul katib. Ini yang ditulis oleh Juhaim ibn Salt, yakni pencatat yang mencatatkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu beliau alaihi salatu wasallam ummi, yakni tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan alaihi salatu wasallam. Baik, faslun fi ba'ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid ila Ukaydir Douma. Pasal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Tabuk, beliau mengutus Khalid bin Walid ke Ukaydir Douma, ini nama tempat. Qala ibn Ishaq, thumma inna Rasulullah ba'atha Khalid bin Walid ila Ukaydir Douma wa huwa Ukaydir ibn Abdul Malik rajulun min Kindah wa kana nasraniyan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak memerintahkan atau mengutus Khalid bin Walid ke Ukaydir. Ternyata Ukaydir itu nama orang, karena terkadang nama orang dijadikan nama untuk tempat, barakallahu fikum, atau tempat dijadikan nama untuk orang. Baik. Wa huwa Ukaydir bin Abdul Malik rajulun min Kindah. Yani Ukaydir bin Abdul Malik, seseorang dari Kindah, wa kana nasraniyan, dan dia adalah seorang Nasrani. Wa kana malikan 'alaiha, dan dia sebagai penguasa di tempat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Khalid, innaka satajiduhu yasidul baqar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khalid, engkau akan mendapati dia, dia akan berburu sapi. Yasidul baqar. Fakharaja Khalid hatta idza kana min hisnihi bi mandaril 'ain wa fi lailatin muqmirah safiyah wa huwa ala sathin lahu wa ma'ahu imra'atuhu fabata fil baqar tahukku biquruniha babal qasr faqat lahu imra'atuhu hal ra'aita mithla hadha qat qala la wallahi qalat faman yatruku hadhihi qala la ahad fanazala fa'amara bifarasihi fa'usrija lahu warakiba ma'ahu nafarun min ahli baytihi fihim akul lahu yuqal lahu Hassan farakiba wa kharaju ma'ahu bimataridihim falamma kharaju talaqathum khaylu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'akhadathu wa qatalu akhahu wa qad kana alaihi quba min dibaj fakhawasa bidhahabi fastalabahu Khalid fabaatha bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla qurunihi alaihi thumma inna Khalid qadima bi Ukaydir ala Rasulillah fahaqana lahu damahu wa salahahu ala aljizyati thumma khalla sabilahu faraja ila qaryatihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Khalid, engkau akan mendapati dia akan berburu seekor sapi. Fakharaja Khalid hatta idza kana min hisnihi bi mandaril 'ain. Maka berangkatlah Khalid bin Walid tentunya bersama dengan pasukannya sampai jarak antara bentengnya Barakallahu fik Ukairir ini sejarak pandang bimandaril ain Barakallahu fikum. Wa fi lailatin mukmirah safiyah, dan di malam yang sangat terang benderang bulan purnama dan safiyah, yakni langit bersih sehingga nampak bulan sungguh sangat luar biasa, tentunya akan menerangi bumi. Wa huwa ala sathil lahu, dalam kondisi Ukaidir ini berada di atas bentengnya, ala sathil lahu. Wa ma huwa imra'atuhu fabatat al-baqaru tahukku bi quruniha bab al-qasr. Wa ma huwa imra'atuhu, dia bersama dengan istrinya di atas fabatat al-baqar tahukku bi quruniha bab al-qasr. Dia menggarok-garok dengan apa namanya, dengan tanduknya dia menggarok-garok pintu benteng. Jadi biasa kan sapi atau kerbau atau biasa mereka menggarok-garokkan tanduknya. Hakata. Nah, ini di pintu benteng dia garok-garokkan tanduknya. Faqallahu imratu hal raita mithla hadha qat? Maka istrinya pun berkata kepadanya, apakah engkau pernah melihat seperti ini? Qala wallahi. Qalat faman yatruku hadhihi? Siapa yang akan meninggalkan ini? Qala la ahad. Fanazala fa amara bi farasihi, maka Ukaidir pun turun dan memerintahkan untuk dipersiapkan. Barakallahu fikum, dipersiapkan kudanya. Baik. Fa usri jalahu, kemudian dipasangilah pelananya. Wa raqiba ma'ahu nafarum min ahli baitihi, dikawal dan disertai oleh keluarganya, kerabatnya. Di antaranya adalah saudaranya, yuqalahu Hassan, bernama Hassan. Fa raqiba wa kharaju ma'ahu bimutari bimataridihim. Maka mereka pun mengendarai kuda mereka dan keluar dari benteng untuk mengejar sapi tadi. Falamma kharaju talaqathum khailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka keluar, mereka justru bertemu dengan pasukannya Khalid yang baru saja diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadathum, maka mereka pun ditawan semuanya. Wa qatalu akhahu, dan kaum muslimin membunuh saudaranya yakni Hassan. Wa qad kana alaihi quba min dibaj mukhawwas bidhahab. Wa kana alaihi qiba min dibaj, dan dia memakai kiba dari kain sutra mukhawwas bidhahab, dikelilingi oleh barakallahu fikum hiasan emas. Fastalabahu Khalid, maka Khalid pun mengambilnya. Faba'atha bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla qudumihi alaihi. Maka semuanya dikirim ke Rasulullah SAW sebelum Khalid yang datang. Thumma inna Khalidan qadima bi Ukaidir ala Rasulillah. Kemudian Khalid membawa Ukaidir ke Rasulullah SAW. Fahakana lahu damah. Maka Rasulullah melindungi dan memberikan perlindungan nyawa untuknya, yakni darahnya. Wasalahu ala jizyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk berdamai dengan catatan mereka harus membayar upeti. Tsumakhalla sabilahu faraja ila qaryatihi, kemudian Rasulullah membiarkan dia pergi dan kembali ke negerinya. Barakallahu fikum. Wa qala Ibnu Sa'ad ba'atha Rasulullah Khalidan fi 420 farisa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid bersama dengan 420 pasukan. Pada karena huama takadama kemudian disebutkanlah kisah yang telah kita kisahkan tadi, yakni 420 orang, sementara sang penguasa tadi cuma berapa, hanya sekedar untuk apa, untuk berburu. Wa illa barakallahu fikum, ada saja asbab untuk dimudahkan urusan. Paham barakallahu fikum. Ini urusan kalau memang Allah SWT kehendaki kemudahannya, sangatlah mudah. Tapi kalau Allah menghendaki susahnya, luar biasa susahnya. Oleh karena itu kita minta kemudahan untuk seluruh urusan kita. Baik. Oleh karena itu di antara doa-doa kita, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Barakallahu bikum. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah seluruh urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, dan hilangkan kekeluhan dari lisanku agar supaya mereka gampang dan mudah untuk memahami pembicaraanku. Ini urusan, barakallahu bikum, urusan dakwah, urusan amalah, barakallahu bikum. Ini harus ada. Baik. Ini dada kalau tidak lapang, susah orang bicara. Ada rasa takut, ada rasa sungkan, ada rasa khawatir, ada rasa baik. Alhasil itu sebagai pengganjal untuk orang susah bicara. Terbata-bata, terputus-putus, atau tidak terarah ucapannya, tidak fokus. Maka barakallahu bikum, inilah doanya Nabiullah siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mudahkanlah urusan-urusanku ya Allah. Kalau tidak dimudahkan maka sangat susah. Barakallahu bikum. Wa ahlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri. Kain sabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Walhasil barakallahu fikum. Baik. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah mengatakan dia akan keluar nanti, engkau akan dapati dia dalam kondisi berburu sapi. Ya dengan benar saja, barakallahu fikum. Baik. Ketika berburu sapi keluar langsung ditawan. Jumlah pasukan kaum muslimin tentunya lebih banyak pada saat itu. Sementara mereka keluar hanya untuk berburu. Tapi 420 orang. Pada karena wa ma taqaddama qala wa ajaza Khalid Ukaidir min al-qatl hatta ya'ti bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ayyatahu dawmat al-jandal fa fa'ala wa salahahu ala al-fay ba'ir. Wa 800 ra'sin wa 400 dir' wa 400 rumh. Fa'azala linnabi sallallahu alaihi wasallam safiyahu khalisan thumma qasama al-ghanimata fa akhraja al-khumusa fa kana linnabi sallallahu alaihi wasallam thumma qasama ma baqiya fi ashabihi fa sara li kulli wahidin minhum khamsu fara'id. Wa jaza Khalid Ukaidir min al-qatl. Ukaidir yani penguasa di tempat itu tidak dibunuh oleh Khalid bin Walid hatta ya'ti bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Khalid membawanya menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ayyaftahalahu dawmatal jannah. Tapi dengan catatan dibukakan untuknya negeri dawmatul jannah. Fa fa'ala. Kemudian dilakukan wasalahu ala alfai ba'ir, dan dilakukanlah musulh dengan catatan mereka harus menyerahkan alfai ba'ir 2000 ekor unta. Wa 800 ra's. Baik. Ra's, wallah ra's ini apakah yang dimaksud adalah helm perang? 800 helm perang wa 400 dir. 400 dir yakni baju besi, wa 400 rumah, 400 tombak. Fa'azal lin nabi sallallahu alaihi wasallam safiyahu khalisan. Baik, maka Khalid bin Walid menyisihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safiyahu, yang safiyah ini pilihannya. Pilihan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Tsumma qasamal ghanimah, kemudian dibagilah ghanimah. Fa akhrajal khumsa, kemudian dikeluarkanlah seperlimanya. Fa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam qismun ma baqiya min ashabihi. Tsumma qasama. Fa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qasama ma baqiya min ashabihi. Maka tetaplah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membagi untuk sahabat-sahabatnya. Fasara li kulli wahidin minhum khamsu fara'id. Maka setiap orang prajurit mendapatkan khamsu fara'id, 5 bagian. Barakallahu fiik. Wa dzakara bin A'il fi hadzal khabar anna Ukaidir qala anil baqar wallahi ma ra'aituha qad atatna illa al bariha wa laqad kuntu udbiru laha al yawmain wa thalatha walakin Allah qaddar. Subhanallah. Berkata Ukaidir tentang sapi liar itu, wallahi ma ra'aituha qad atatna illa al bariha. Demi Allah, aku tidak pernah melihat dia mendatangi kami kecuali tadi malam itu. Walakad kuntu udmiru laha al yawmaini wa salat. Padahal aku sudah mengintainya selama 2 hari atau 3 hari. Walakin Allah qaddar, akan tapi Allah telah menghendaki bahwa itu sebagai sebab dia harus keluar dari bentengnya dan bertemu dengan pasukannya Khalid bin Walid. Subhanallah. Qala Musa ibn Uqbah, berkata Musa ibn Uqbah, wajtama Ukaidir wa Yuhanna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ahuma ila al-islami fa abaya. Maka berkumpullah ini orang Nasrani, barakallahu fikum, agamanya agama Nasrani dua-duanya ini. Baik. Yang telah datang dahuluan adalah Yuhanna. Kemudian Ukaidir bertemu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ahuma ila al-islami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak keduanya untuk masuk Islam. Tentunya baik, ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajakan yang lebih mengenal, lebih menyentuh, lebih barakallahu. Tapi tetap kalau belum dapat hidayah, maka seorang pun tidak akan beriman. Barakallahu. Fa abaya, duanya pun tidak mau masuk Islam. Wa aqarra bil jizyah. Mereka lebih memilih untuk membayar upeti. Faqadahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadiyati dumah. Maka faqadahuma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk mereka seperti apa yang beliau tetapkan untuk Duma, Duma Tujandal wa ala Tabuk, demikian juga untuk Tabuk wa ala Aila wa ala Taima wa katabalahuma kitaban. Ini daerah-daerah barakallahu fikum yang ditaklukkan. Walaupun berikutnya perang Tabuk yang sedianya terjadi perang melawan orang-orang Romawi itu tidak terjadi, barakallahu fikum. Perang Tabuk melawan Romawi pada saat itu tidaklah terjadi. Orang Romawinya tidak mau datang, barakallahu fikum. Tapi banyak sekali yang terjadi. Wilayah-wilayah yang ada di barakallahu fikum di Tabuk dan sekitarnya itu semuanya tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya harus membayar upeti. Seperti barakallahu fikum ini, Tabuk, Duma, Dumatul Jandal, Aila, Taima, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, raja'na ila kisah Tabuk. Kita kembali ke kisahnya Tabuk. Ini kisah yang ada di pada saat Rasulullah sudah sampai di Tabuk. Ini kisah-kisah yang terjadi. Kita kembali ke inti pembahasan kita. Qala Ibnu Ishaq fa aqama Rasulullah bi Tabuk bid'asyarata lailah tsumma lam yujawizha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Tabuk dan beliau tinggal di Tabuk asyarah lailah 10 hari. Tidak lewat. Tsumma sarafa qatilan ila al-Madinah. 10 hari beliau di Tabuk menunggu. Tidak ada orang-orang Romawi yang datang. Baik. Kemudian akhirnya beliau pun kembali ke kota Madinah. Wa kana fit tariqi ma'un yakhruju min washal yarwa ar-rakib war-rakibaini was-salasa. Tabi wadi yuqalu lahu wadi al-mushaqqaq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabaqana ila dhalikal ma fala yastaqiyanna minhu shay'an hatta na'tiyahu. Wakana bitariki ma'un yakhruju min washal. Dan perjalanan pulang di sana ada mata air, yakhruju min washal. Yani mata air yang keluar dari celah batu di kaki gunung. yang sedikit sekali, yang hanya bisa tertampung air di situ, yang hanya bisa diminum oleh 1, 2 atau 3 orang. Barakallahu fiik. Biasanya tempat itu yang minum di situ justru hanya burung-burung, barakallahu fiikum, binatang-binatang kecil. Di jalan itu barakallahu yarwa ar-rakib war-rakibain was-salata di wadin yuqalu wadil musyaqqaq. Tempat itu berada di lembah yang bernama lembah musyaqqaq. Faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah SAW, man sabaqana ila dzalikal ma, siapa yang mendahului kita ke air itu nantinya, fala yastaqiyana minhu syai'an hatta na'tiyahu, jangan ada seorang pun mengambil airnya sampai aku sendiri yang datang. Baik. Qala fasabaqahu ilaihi nafarun minal munafiqin. Ternyata orang-orang munafik yang mendahului ke sana. Fastaqau falam yara fiha fihi syai'a. Maka mereka pun mengambil dari airnya dan mereka tidak melihat ada apa-apa. Tidak ada musibah, tidak ada masalah, dan pokoknya habis itu air kelar, tahan. Selesai. Faqala man sabaqana ila hadzal ma. Maka Rasulullah ketika sampai di sana mengatakan, siapa gerangan yang mendahului kami di air ini? Kidalahu ya Rasulullah, fulan wa fulan. Ya Rasulullah, yang mendahului kita ke sini adalah fulan dan fulan. Faqala, awalam anhahum ayyastaqu minhu syai'an hatta atiyahu. Tidakkah aku telah melarang siapapun untuk mengambil dari air ini sampai aku sendiri yang datang? Tsumma la'anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a alaihim. Kemudian Rasulullah melaknati mereka yang mendahuluinya, wa da'a alaihim, dan mendoakan kecelakaan atas mereka. Tsumma nazala fa wada'a yadahu tahtal washal. Kemudian beliau pun turun dari kendaraannya dan meletakkan tangannya di tempat keluarnya dari aliran air yang sangat sedikit. Fa ja'ala yasubbu fi yadayhi ma syaa Allahu ay yasub. Tsumma nadhahu bihi wa masahahu bi yadihi. Wa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima syaa Allahu ay yad'u bihi fan kharaqa minal ma'. Faja'ala yasubbu fi yadayhi ma syaa Allahu ay yasub. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuang ke tangan beliau apa yang beliau tuangkan, tsumma nadhahu bihi, beliau memercikkannya ke tempat mata air tadi, wa masahahu biyadihi, kemudian beliau mengusapnya dengan tangannya, wa da'a Rasulullah bima syaa'allah, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang beliau panjatkan, fan kharaqal minal ma kama yaqulu man sami'ahu ma inna lahu hissan ka hassis sawa'iq fa syariban nas, maka keluarlah air yang sangat deras dari tempat itu. Kama yaqulu man sami'ahu in kharaqa minal ma inna lahu hissan ka hissis sawa'iq. Baik, sama seperti suara yang menggelegar. Fa syariban nas wastaqau hajatahum minhu, maka orang-orang pun mengambil air dari situ, minum dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitum aw man baqiya minkum la yasma'anna bi hadzal wadi wa huwa akhsabu ma baini yadayhi wa ma khalfahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitum, kalau kalian masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ini, aw man baqiya minkum, atau siapapun yang akan masih tinggal hidup setelah kami, la yasma'anna bi hadzal wadi, niscaya dia akan mendengar lembah ini, wa huwa akhsabu ma baini yadayhi wa ma khalfahu, dan lembah ini akan menjadi lembah yang sangat subur bagian depan dan bagian belakangnya. Barakallahu fikum, dari mata air ini yang muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.